Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. استمر. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال المفسر رحمه الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليؤطف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكل منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجر بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكون فتصير من الظالمين العاصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Qulna ya Adam uskun anta. Dan ketika kami katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam uskun anta, tinggallah engkau wa zaujuka, dan juga pasanganmu. Di mana? Al jannata, di surga. Di sini Al-Mahalli rahimahullah atau mungkin As-Suyuti, anta ta'kid. Ya, ta'kidun lidhamiril mustatir, yaitu penguatan untuk dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada di lafal uskun, kemudian ada anta ditambahkan sebagai ta'kid. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk di'atafkan kepada wa zawjuka. Jadi Allah menginginkan yang tinggal adalah anta wa zawjuka. Zawj di sini artinya pasangan, baik istri atau suami, tapi maksudnya adalah Hawa, yaitu istrinya, bil mad, yaitu dengan mad Hawa. Wa gitu kan. Wa kana khalquha bisa, khalaqaha bisa. Ya. Tapi yang lebih mulia, wa kana khalquha. Penciptaan terhadapnya. Ya. Min dhila'ihil aisar. Dari tulang rusuk sebelah kanan. Al-aisar. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Taib, dari pelajaran di sini, ikhwah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah iblis memang tinggal di surga atau gimana gitu. Ya. Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya iblis tidak pernah tinggal di surga. Hatta sebelum menjadi kafir, gitu loh. Ini pendapat pertama. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ya, dalilnya ini. Bagaimana pendalilannya? Pendalilannya, lihat di ayat sebelumnya, Allah katakan kepada para malaikat, wasjudu li Adam, wasjudu ila iblis, aba wastakbaru kan minal kafirin. Barulah ketika itu baru Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Ya, sementara iblis tidak boleh di surga. Dengan dalil wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannah, khalas. Enggak disebutkan iblis masuk karena sudah kafir ketika itu. Sebagian ulama lainnya menyatakan pendapat kedua bahwasanya dahulu kala baik malaikat Adam dan iblis ketika masih beriman itu semuanya tinggal di surga. Ini pendapat kedua dan ini pendapat yang lebih populer. Lalu kenapa Allah sebutkan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, padahal katanya Nabi Adam dan istrinya dan juga iblis sudah ada di surga sebelumnya, kok dikatakan oleh Allah tetap apa uskun anta? Maka para ulama mengatakan tetap tinggallah di surga gitu. Jadi sebelum mulai di surga, semua hamba Allah ketika itu, yaitu malaikat, ya, dan termasuk iblis, ini pendapat kedua, dan juga manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya. Ya. Maka ketika terjadi pembangkangan oleh iblis, maka Allah Ta'ala mengusir iblis. Ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa si iblis tadi di surga. Dan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam dan zaujnya itu tetap berada di surga. Yang tadi di surga tetap di surga, kecuali iblis. Begitu, karena kafirnya dia. Baik. Itu pelajaran dari potongan ayat ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Perintah pertama uskun anta wa zaujuka al-jannah. Itu pertama. Kemudian perintah kedua, wa kula minha ragada haitsu syi'tum. Dan makanlah oleh kalian minha. Kembali ke mana hak di sini? Surga al-jannah, minal jannah. Makan dari apapun yang ada di surga tersebut. Ragada yaitu wasi'at. Wasi'a la hajra fi. Dengan aklan rogoda. Rogod ini berarti dia adalah sifat untuk maf'ul mutlak akla. Wasi'a. Rogoda wasi'a. Maksud rogod itu enak. Enak rogod. Makanya kok orang Arab Indo membahasakan tidur enak-enakan itu regut. Regut. Ya. Gak pakai meja. Pakai meja. Rogoda. Enak gitu. Jangan lewat sini, kelihatan kamera nanti. Malah lewat sini. Ntar bawa meja lewat sini. Nabrak ana lagi. Rogoda wasi'a. La hajra fih, la man'a fih. Yaitu tidak ada man'a. Tidak ada halangan, tidak ada larangan. Wakula minha rogoda, haitsu syi'tuma, whatever you want, gitu. Apapun yang kalian inginkan, kalian berdua inginkan. Oke, okay, itu yang kedua, perintah yang kedua. Wakula minha aklan rogodan wasi'an la hajra fih. Tidak ada larangan. Dan itulah karakter surga pada asalnya, tidak ada larangan. Oke, okay. Sampai situ. Dua. Kemudian yang ketiga, bukan perintah melainkan larangan. Wala taqrab hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua taqraba, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Berarti di sini pohon yang muayyan. Wala taqrab hadhihi syajarata. Al dalam asyajarah di sini berarti bukan al jinsiyah, bukan. Bukan pula al istighraqiyah, melainkan dia adalah al ahdiyah, dengan dalil apa? Da adanya isim isyarah hadhihi. Berarti sesuatu yang muayyan, bukan umum. Ya. Dan kemudian juga asyajarata dengan ayat ta akhirannya ini menunjukkan satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata. Oke, pohon. Ya, itu yang dimaksud bil akli minha. Ya, jangan makan di situ. Dan Allah Ta'ala mengungkapkan dengan lafal bukan wala ta'kula min hadhihi syajarah, tapi wala taqraba. Gitu loh. Beda wala ta'kula dengan wala taqraba. Wala ta'kula berarti yang dilarang akal doang. Tapi wala taqraba itu yang dilarang adalah mendekat, dan madmun dari mendekat ya yang aulawinya yaitu makan lebih-lebih enggak boleh. Dekat aja enggak boleh, apalagi sampai makan. Ngerti ya? Ya. Kalau misalnya seorang ibu ngelarang anaknya, kamu jangan dekat-dekat sama anjing. Ya. Maka apalagi pelukan sama anjing lebih enggak boleh lagi, gitu loh. Ya kan? Ya begitu. Wala taqrabu zina misalnya, ya. Baik. Wala taqrab hadhihi syajarata bil akli minha wa hiya al-hinta aw al-karmu aw ghairihi aw ghairuhuma. Ini wallahu a'lam pohon apa itu, ya. Kita enggak bisa memastikan. Fatakuna min adh-dhalimin. Fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi tergolong orang-orang yang zalim. Fatasira, fatakuna, fatasira min adh-dhalim, min al-'asin. Karena maksiat itu sebenarnya kezaliman. Ya, baik. Nah, di sini ikhwan antum lihat di khitabnya Allah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mukhatabnya itu sebenarnya berapa sih? Dua. Tapi Allah katakan wa qulna ya Adam, menunjukkan kepemimpinan Nabi Adam alaihissalam terhadap istrinya. Ya enggak? Begitu. Begitu juga dengan antum misalnya, kalau untuk memberikan khitab kepada suatu keluarga, kepada laki-lakinya, suaminya. Kadang kalau misalnya kita mau mengoreksi suatu keluarga, kita bilang ke emaknya, ke ibunya. Itu kadang-kadang dibumbuin sama ibunya, gitu. Dianggap apa, dianggap begini gitu. Tapi kepada bapaknya yang lebih bijak. Ini kepemimpinan laki-laki bisa tampak betul-betul di sini. Maqulna ya Adam. Baru kemudian mukhatab dari af'al al-amr dan juga nahi, uskun anta wa zawjuka, diqarinkan dan diatofkan. Tapi munadanya Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpinnya, gitu loh. Nah, itu di antara faedah. Faedah berikutnya adalah antum melihat dua fi'il amar dan satu fi'il nahi. Uskun dan kul. Kemudian fi'il nahi apa? La taqraba. Uskun anta wa zawjuka dan juga kula, dan fi'il nahinya wa la taqraba. Apa pelajaran dari perbedaan tersebut? Ada dua perintah, ada satu larangan. Dalam usul fiqih pada asalnya perintah itu untuk pengwajiban, tetapi itu kaidah asalnya ya. Itu kaidah asal ketika ada taklif, pembebanan syariat. Baik, sekarang sakan dan akal ini pembebanan syariat enggak ketika itu? Belum, bukan. Melainkan itu adalah pembolehan dan penyebutan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang bisa juga fi'il amar li ajlim tinan demi menyebutkan karunia, li ajlim tinan. Uskun fil jannah nikmat, ruskulla haitsu syi'tuma, ya. Raghadan haitsu syi'tuma, itu nikmat. Baik, dari dua kenikmatan ada satu larangan. Dan juga haitsu syi'tuma itu berarti kan banyak sekali yang nikmat di surga ya. Tapi cuma satu larangan di satu pohon saja. Allah Ta'ala melarang wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini tak dari seluruh enggak tahu berapa banyak kenikmatan, ini tak yang jangan deketin gitu loh. Ya, jangan deketin. Jadi menjauhlah darinya. Seandainya larangannya jangan makan, itu lebih berat dibandingkan larangan jangan deketin ya. Benar. Larangan jangan makan itu lebih berat daripada larangan jangan deketin. Karena dengan larangan jangan deketin itu meringankan antum dari hal-hal yang buruk dari situ gitu. Tapi kalau larangan jangan makan itu antum malah lebih mudah untuk terjelembab. Benar. Karena jangan dekati pohon tersebut, itu ada larangan berupa tindakan preventif dari tujuan larangan tersebut. Ada tindakan preventifnya gitu loh. Yaitu mendekati. Ini kan preventif, jangan dekat. Nah, ini preventif. Preventif itu tindakan pencegahan gitu loh. Ya. Wala taqrab hadhihi syajarah. Larangan satu tok larangan, dan yang dilarang tuh di pohon satu tok gitu loh, dari seluruh banyak entah berapa banyak pohon. Dan itu surga lagi ya, jannah dikenal rimbunnya. Itu jadi kemudahan dari Allah di sini. Pertama disuruh di surga, ya udah tinggal di surga, enak. Kemudian udah di surga situ, sok makan apa aja terserah, semua makan apa aja terserah, ya itu udah enak. Diperenak kemudian ya ada larangan. Dan larangannya pun diperhalus, wala taqrabu hadhihi syajarah, lebih dipermudah gitu. Kemudian lebih ditambah permudah oleh Allah, fatakuna minaz zalimin. Apa maksudnya kok dipermudah? Iya. Antum menyebutkan suatu larangan dengan menyebutkan sebab terlarangnya itu mempermudah orang supaya tahu, oh, itu toh efeknya, ya kan? Iya. Iya. Jangan dekat-dekat anjing, Dek. Ntar digigit. Kan orang jadi tahu, oh, kalau saya dekat anjing harus digigit, itu kan mempermudah dia untuk menjauhi anjing tersebut. Iya. Jangan berisik nak di sini, itu ada bapak-bapak galak-galak gitu misalnya. Oh jadi anak itu tahu, jadi lebih memudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan berisik di masjid. Gitu ya. Jadi udah enak banget loh. Larangan Allah berikan dan itu cuma satu saja dan itu terserah Allah. Dan Allah sebutkan fatakuna minadz zalimin. Ya. Nah, tapi ternyata kemudian apa yang terjadi? Fadhol iqra. Ahsanallahu ilaikum. Fa azallahuma asy-syaitan iblisu adhhabahuma wa fi qira'ah fa azalahuma nahahuma anha ay al-jannah bi an qala lahumā hal adullukumā 'ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billah innahu lahumā laminan nāṣiḥīn fa akala minhā fa akhrajahumā mimmā kānā fīh minan na'īm wa qulna ihbitū ilal arḍi ay antumā bimashtamaltumā 'alayhi min dhurriyyatikumā ba'ḍukum ba'ḍu dhurriyyah li ba'ḍin 'adū min dhulmi ba'ḍihim ba'ḍun wa lakum fil ardi mustaqarr mawdi'u qirar wa matqarr mawdi'u qarar wa mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiha ila hin waqtin qida'i ajalikum. Ahsant. Qala Allah Ta'ala fa azallahuma syaitanu anha. Maka kemudian azallahuma syaitan, azallahuma azhabahuma. Ya, syaitan pun mengenyahkan keduanya anha, anil jannah. Iblis maksudnya, syaitan sih iblis. Satu saja ini. Fa azallahuma asyaitanu anha anil jannah. Wa fi qira'atin fa azalahuma nahahuma, sama nahahuma itu menyingkirkan. Ya. Nahayu nahi. Anil jannah. Anha ay al jannah bi an qala lahumā hal adullukumā 'ala syajaratil khuld. Mau enggak kalian aku tunjukkan pohon keabadian? Jadi yang menyebutkan pohon tersebut pohon khuldi adalah iblis, setan. Gitu. Jadi bukan dari Allah. Ya, tapi lebih-lebih bagus loh syajaratul khuld itu, lebih-lebih bagus loh. Ya kan? Atau kalau kamu makan kamu bisa abadi di neraka, bisa abadi di surga khuld, atau kamu bisa menjadi seperti malaikat. Itu dalam ayat. Allah melarang kamu wahai Adam untuk memakan itu karena supaya kalau misal kamu makan kamu bisa abadi atau kamu menjadi malaikat. Dua hal yang dalam benak Nabi Adam alaihissalam itu sangat indah gitu. Dan Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang paling berilmu ketika itu. Makhluk yang paling berilmu ketika itu, lebih berilmu dari malaikat. Iya. Buktinya dari wa 'alama Adam al-asma'a kullaha. Lebih berilmu daripada para malaikat. Ya. Mencintai keabadian di surga karena material di surga itu masya Allah, itu wajar normal. Kemudian atau bisa menjadi seperti atau menjadi malaikat, dan malaikat makhluk yang mulia, padahal Nabi Adam alaihissalam lebih berilmu daripada para malaikat tersebut. Ya, begitu. Nah, wa qasamahuma billah di surat Al-A'raf annahu lahuma laminan nasihi. Untuk mentakid nasihat atau wejangan iblis, bersumpah dengan nama Allah. Lihat. Jadi mengatasnamakan Allah untuk suatu kedustaan atau distorsi dalam agama itu kebiasaan iblis. Mengatasnamakan Allah untuk kedustaan atau distorsi agama atau distorsi amalan, itu kebiasaan syaitan. Annahu lahuma laminan nasihin, dan sampai bersumpah dengan demi Allah, saya ini cuma pengen nasihatin sampai yang tok. Masya Allah. Baik. Kejadian fa'azallahumma syaitanu anha ini kapan? Ketika Nabi Adam AS di surga. Apakah iblis ada di surga ketika itu? Tidak ada. Dari mana terus? Dari luar godanya. Kalau misal menurut dari Bible, kalau versi Bible, iblis bertamatsul sebagai ular. Iya. Itu versi Bible ya. Kita enggak mengatakan itu sahih, enggak mengatakan itu fasid. Allahu a'lam. Kita tawakuf ya karena ini akidah. Tapi kalau misalnya dia Al-Qur'an enggak diriwayatkan. Imma jin itu bertamatsul ke dalam surga, dan itu versi Bible ya. Atau jin itu dari luar, itu setan dari luar dan bisikannya bisa ke kalbu insan gitu loh. Maka barangkali bisa jadi ada setan di jauh sana tapi bisikannya sampai ke hati kita, bisa. Apalagi di media sosial lebih bisa lagi. Setannya nulis status, bisikannya di hati kita, bisa. Gitu. Ya. Yeah. Akhirnya fa akala minha, maka keduanya pun memakan dari asyjarah, dari pohon tersebut. Taifa azallahuma syaitanu anha. Nah, syaitan mengupayakan untuk mengenyahkan keduanya dari surga. Taib. Apakah yang diinginkan syaitan adalah dirinya supaya masuk surga dengan perbuatan ini? Paham gak maksudnya? Hah? Paham? Apakah syaitan menggoda Nabi Adam AS dan istrinya itu supaya dirinya ikutan masuk surga? Enggak. Lah terus ngapain? Untuk menjatuhkan belaka, gitu kan? Gitu dong. Gitu. Makanya, dan itu karena hasad. Ya tamanni zawalin ni'am, gitu loh. Berharap hilangnya kenikmatan dari sahibnya, dari sahib kenikmatan tersebut. Ya. Ada juga yang menghasad, dia pengen seperti orang tersebut dan dia enggak pengen orang tersebut terjatuh dari kenikmatannya, gitu loh. Ada yang seperti ini enggak masalah. Tapi tamanni zawalin ni'am min sahibin ni'am itu ya karakter dia, gitu loh. Ya. Itu bedanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka berhasillah itu dengan izin Allah dan hikmah Allah. Syaitan mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya berada di dalamnya. Fihi. Hi di sini dhamir kembali ke isim mausul ma mimma kana fi ma kana. Taib. Hi di sini enggak kembali ke jannah. Kenapa ikhwan? Karena hi ini syamil untuk jannah dan naimnya jannah semuanya. Maka di sini minan naim. Karena intinya jannah itu kenikmatannya sebenarnya. Dari kenikmatan surga tersebut. Syaitan menyingkirkan Nabi Adam dari kenikmatan surga tersebut dan dari surganya otomatis. Maka kemudian kata Allah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami katakan, ihbitu ila al-ard. Turunlah kalian ke al-ard, bumi. Ai, yakni antuma. Nah, di sini tafsirkan ihbitu jama' bukan ikhwan. Ihbitu jama' wawul jama'ah ya. Antuma musanna. Oke. Okay. Antuma bimastamaltuma alaihim min dzurriyyatikum. Okay. Gimana? Rafi. Gimana menurut Anda? Kenapa Allah taala menguslubkan ihbitu dengan ihbitu padahal secara zat dua orang loh. Kata kuncinya ada di sini. Ini bersama, menurut bersama keturunan. Keturunannya. Karena keturunannya ada di punggung Nabi Adam alaihissalam. Iya. Ya, antuma bimastamaltuma min dzurriyyatikum. Bima ma di sini ma. Antuma wa dzurriyyatikum. Jama'. Gitu, ya. Jadi turunlah kalian semua. Semua di sini itu dua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, istrinya dan keturunannya yang memang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam nanti akan tersebar nanti. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ittaqullaha. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Begitu ya. Itu pendapat pertama ikhwan. Pendapat kedua, ihbitu tiga orang. Siapa? Iblis. Plus siapa? Iblis. Nabi Adam alaihissalam, istrinya dan juga iblis. Orang jama'. Itu pendapat kedua. Ya, tapi beliau rahimahullah pakai pendapat yang tadi. Ya. Anak nggak tahu, ah? Enggak disebutin neraka. Kita bilang Allah alam, ya, karena enggak bisa kita jangkau itu ilmunya. Kecuali kalau ada riwayat ya, yang sahih ya, Allah alam. Itupun anak tadi bilang iblis lagi di luar surga, itu pun muhtamal ya. Itu maksudnya tetap suatu zon, bukan enggak anak katakan wah saya. Ya, aku mungkin antum gambarkan di luar surga gimana, apa di langitnya, ntar itu nggak usah diinin, Ya, jadi udahlah ambil ibrohnya aja, enggak usah. Kalau dipikir-pikirin bingung juga. Atau kita panggil aja sekarang. Iya, karena ini pertama ini sejarah yang terlalu jauh dan enggak ada ahli sejarah yang mengcapture ini, karena ini gaib sekali, dan kedua ini gaib sekali gitu. Dan ketiga, ini terlampau berkaitan dengan surga kita di bumi, jauh banget gitu. Ya. Li ba'din adu, ha? Ihbitu ihbitu, ada dua tafsiran. Imma ma'nailah Nabi Adam AS dan Hawa istrinya, yang termasuk di dalamnya itu anak cucu mereka nanti. Wa imma ma'nailah, tiga itu, yaitu Adam, istrinya, dan juga iblis. Taib. Kemudian tafsiran tersebut akan berpengaruh terhadap kata berikutnya, ba'dukum li ba'din adu. Ya. Ba'dukum ba'du dzurriyah, ini tafsiran yang pertama, yaitu kalian Adam dan istri kalian, istrinya Adam dan keturunannya, berarti ba'du dzurriyah, berarti annas, insan. Li ba'din insan, li ba'din nas. Adu, saling musuh-musuhi, dan ini sahih. Min zulmi ba'dihim ba'd. Dari kezaliman sebagiannya terhadap sebagian lainnya. Dan ini sahih. Ya sahih, tafsiran ini juga sahih, dan konsekuensinya ba'duhum li ba'din adu juga sahih. Kalau tafsiran kedua, ihbitu anta zaujuka, dan juga iblis manusia versus jin itu saling bermusuhan, sahih. Karena inna syaitan lakum adu. Ya, musuh juga gitu. Walakum. Tapi berarti di sini ikhwan menunjukkan bahwasanya ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak berada di bumi. Iblis tidak berada di bumi, pastinya enggak ada di bumi. Pas lagi menggoda kan. Kenapa? Karena menurut tafsiran kedua tadi, iblis baru disuruh ke bumi ketika disuruh oleh Allah, turun kalian semua, ihbitu, hubut. Ya. Ya, gitu. Tapi hubut dengan nuzul itu ada perbedaan. Nuzul itu enggak mengindikasikan mulia atau tidak, tapi hubut itu seperti ada kerendahan. Ya, kerendahan. Oh, makanya jangan namain anak habit ya, atau hubut ya, atau mahbut yang diturunkan, jangan. Taib, walakum fil ardi mustaqarr, dan untuk kalian kum sih. Kum ini kembali ke mana? Gitu loh. Kum kembali ke mana itu tergantung tafsiran antum tadi, ihbitunya. Walakum fil ardi, di bumi ada mustaqarr, maudhi' qarar, yaitu tempat tinggal. Kenyataannya dua tafsiran tersebut benar sebenarnya. Imma tafsirannya manusia doang atau dengan jin, karena bumi ini qarar untuk manusia dan jin, sahih. Tapi apakah manusia dan apakah ada jin yang tinggal di angkasa? Enggak. Tapi ya ada jin yang memang dia menuju ke langit apa berbahu membahu dalam hadis yang sahih untuk mencuri berita dari langit, tapi tidak tinggal di langit. Enggak tinggal di langit. Ada jin yang terbang, iya, tapi tidak tinggal di langit. Ya. Gitu kan? Jadi tetap di bumi, maudhi' qararnya jin dan manusia. Wa mata'un. Nah, milik kalian ada istiqrar di bumi dan juga ada mata', yaitu ma tatamatta'una bihi min nabatiha. Apa yang kalian nikmati dari tumbuhan-tumbuhan. Sebenarnya nabat di sini lebih umum daripada masalah tumbuhan, ikhwan. Karena nabat di sini masuk juga haiwan, karena haiwan itu juga tumbuh gitu. Haiwan itu juga tumbuh ya, sebagai tumbuhan. Ilahin waqtin qida'i ajalikum, sampai waktu habisnya ajal kalian. Ini berarti ada masa akhirnya. Baik. Kok ahsanallahu ilaikum. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat alhamahu iyyaha wa fi qira'ah bi nasbi Adam wa rafi kalimat ay ja'ahu wa hiya rabbana zalamna anfusana al-ayah fada'a biha fataba 'alayhi qabila taubatah innahu wat tawwab 'ala 'ibadihi ar-rahim bihim. Ahsan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat talaqa alhama. Alhamallahu Adama. Ya. Fatalaqa di sini sebenarnya fatalaqa Adamu bisa juga mirabi kalimat. Ya. Alhamallahu Adama. Tilkal kalimat. Iya. Alhama di sini alhamahu iyyaha. Oke. Bisa juga ulhimahu iyyaha. Sahih atau enggak sahih? Alhamahu iyyaha. Fatalaqa Adamu min rabbih, yaitu alhamallahu Adama tilkal kalimat. Allah kaifini. Ala kulli hal antum mengerti maksudnya. Fi qira'a binasbi Adama wa rufi' wa raf'i kalimat. Fatalaqa Adama. Fatalaqa Adama afwan. Fatalaqa Adama kemudian kalimatun. Maka talaqa di sini artinya jaa. Ya. Ala kulli hal akhirnya Nabi Adam alaihi salam mendapatkan ilham dari Allah taala berupa kalimat kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf. Kalimat tersebut kalimat pengakuan dan taubat i'tiraf. Sekarang ada nasyid atau ada syair i'tiraf Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla irat wa la aqwa 'ala an-naril jahimi. Ya kan? Bisa. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dhanbi 'azimi. Gitu kan? Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak kuat pula aku ke neraka. Karep ning ndi, Mas? kemudian juga Rabbana dzalamna anfusana, kadang-kadang sebagian dari orang ya mereka melakukan kalau mau sholat gitu kan, mau maghrib tuh, mau subuh ya. Sampai anak hafal justru dari pemanasan-pemanasan sebelum sholat fardu. Ada orang-orang tua zaman dulu gitu, Rabbana gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Tapi nadanya kita kayak Sunda banget. Zalamna anfusana, gitu kan? Ada. Wa illam taghfir lana. Itu emang iya bagi kita orang Indonesia tuh enak banget, tambah tidur, ya. Tambah zolim dia sama diri mereka sendiri, ya. Iya, dan biasanya kayak ini yang orang-orang tua suaranya tuh suara-suara pacul lah, suara-suara sawah lah gitu. Masya Allah, semoga Allah maafkan orang-orang tua kita, orang-orang mereka. Mereka niatnya sebenarnya baik, cuman memang belum terdidik untuk menuju yang lebih benar gitu ya. Rabbana zalamna anfusana fada'a biha, maka Nabi Adam alaihi salam pun berdoa dengannya. Lihat, fatalaqa Adamu min rabbihi. Yang menerima ilham siapa? Nabi Adam alaihissalam. Enggak ditakbirkan bersama dengan istrinya. Enggak ditakbirkan bersama dengan istrinya. Ini cerita ini memang ada versi Bible-nya, ada versi Bible-nya ada. Ya. Kalau versi Bible-nya bahkan sebaliknya, bukan Nabi Adam ditonjolkan, tapi di versi Bible-nya cerita Iblis menghasut istrinya. Jadi ular itu menghasut istrinya. Gitu. Baik, fataba alaih, taba ala qabilat taubah. Menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah taala Maha menerima taubat terhadap hamba-Nya dan Maha pengasih. Maha penyayang. Baik. Ketika Nabi Adam AS bertaubat, apakah langsung balik ke surga? Langsung? Enggak. Ya, dan Allah Maha tahu atas semua keterjadian ini. Tahu sebelumnya, ya, secara keilmuan Allah Ta'ala yang kekal. Tahu. Bisa dipelajari sini, ikhwan. Antum ketika taubat, belum tentu antum langsung gitu aja Allah kembalikan ke keadaan yang ini. Keadaan material yang sebelumnya. Belum tentu. Bahkan lebih berhikmah, jangan langsung dibalikan ke keadaan seperti itu. Yang terpenting adalah qalbu antum lebih tenang. Itu yang terpenting. Gitu. Dan Nabi Adam gak protes tuh. Ya Allah, kan saya udah taubat, kok gak dibalikin? Gak ngomong gitu kan. Iya. Tapi tetap kata Allah, apa? Ya, diteruskan ayat berikutnya. Assalamualaikum. Qulna bihtu minha minal jannah jami'a. Karrarahu liyu'tafa alaihi fa imma fihi idghamu nunin in asyartiyya fi ma al mazidah. Ya'tiyannakum minni huda. Ma apa di situ? Ma al mazidah. Mazidah situ. Oke, enggak apa-apa. Ya'tiyannakum minni huda kitabun wa rasulun. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَآمَنَ بِي وَعَمِلَ بِطَاعَتِي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الْآخِرَةِ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُتِبَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَاكِثُونَ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ أَحْسَنْتَ فَقُلْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ. Sini lagi-lagi Allah katakan qul nahbitu minha. Tadi udah ya. Qul wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din. Jami'a qarrahu liyutafa 'alaihi. Ya, jami'a di sini kembali ke tafsiran tadi, ya. Antum memandang wawul jama'ahnya itu include siapa aja gitu lah. Apakah iblis termasuk atau cuman manusia saja? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma asalnya adalah in dan ma, dileburkan menjadi madhum murgham fihi idgham idghamu nuni in asyartiyati fi ma azzaidati, ya kan. Nah, ma di sini dia azzaidah, enggak punya amalan tertentu, dia zaidah, ya. Fa imma ya'tiyannakum, jadi asli fa in ya'tiyannakum minni huda. Gitu aslinya. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, ya berupa kitab dan juga rasul, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu amana bi wa amila bi ta'ati, beriman padaku dan beramal dengan taat padaku, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka la khaufun 'alaihim itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih, fil akhirah, di akhirat, karena masuk surga. Taib. Lafal la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun sering di ayat. Tapi apa maknanya? La khaufun 'alaihim, tidak khawatir masa depan, wa lahum yahzanun, tidak sedih akan apa yang telah luput dari kehidupan dunianya. Ngerti enggak? Orang beriman itu ketika dia wafat, dan semoga Allah wafatkan anak dan juga antum semua di atas keimanan. Itu ketika wafat menggabungkan, sebagaimana sebagian sahabat ketika wafat menggabungkan dua hal, yaitu khauf dan roja ketika wafat. Dia khawatir akan dosanya dan dia berharap sangat pada Allah. Yang kata Nabi, siapa yang menggabungkan dua ini dalam wafat, dia akan diberi ketenangan. Nah, ketika lagi gusar-gusarnya itu, datang para malaikat-malaikat yang mengantar kafannya, mengantar minyak wanginya. Itu mereka apa? Menenangkan orang beriman ini. Ya. Akhirnya enggak sedih lagi, enggak khawatir lah. Kayak gitu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, yaitu bi kutubina, ulaika ashabun nar. Sebaliknya siapa yang kafir dan mendustakan ayat kita, mereka penghuni neraka, mereka abadi selama-lamanya, makithuna abada la yafnauna wala yakhruju. Ya, mereka tinggal selama di situ, tidak fana dan tidak akan bisa keluar. Baik, di sini lihat ikhwan. Antum lihat susunan kalimatnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian ada fa, faman tabi'a hudaya. Sebab itu semua satu kalimat ikhwan. Jumlah syartiyah. Ya. Fi'il syaratnya apa? Ya'tiyannakum. Ya. Jawab syaratnya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu jawab syaratnya panjang itu. Baik. Dan jawab syaratnya ini adalah statement. Bukan seperti normalnya jumlah syartiyah gitu loh. In tuhsin, uhsin. Kalau kamu berbuat baik, aku ambil. Itu kan gampang normal. Tapi kamu bilang, in tuhsin fa innallaha ghafurur rahim misalnya. Gimana menurut kamu? Bisa enggak? Ya bisa, secara susunan kalimat, secara nahwu enggak masalah. Ya. In tuhsin fa indallahi ajrun azim. Jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidi gitu seterusnya. Bisa, bisa. Dan ini di antara balaghahnya Al-Qur'an yang membuat antum lebih kena gitu loh. Maka jika datang petunjuk dariku, siapa yang ikut dia masuk surga, siapa yang kufur dia masuk neraka. Gimana? Faham gak maksudnya? Kalian turun semua. Nanti jika datang petunjuk dariku, siapa yang ikut masuk surga, siapa yang tidak ikut masuk neraka. Gimana? Mafhum apa enggak? Hah? Mafhum. Antum faham gak maksudnya? Nih. Rafi. Keluar. Kalau antum melihat ada orang jahat, siapa yang membasmi orang jahat, dia berbuat baik. Siapa yang membiarkan orang jahat, dia berbuat jahat juga. Memang kelihatannya ribet, tapi antum faham gak yang diinginkan oleh anak apa? Gini. Keluar. Kalau antum lihat orang jahat, pilihannya ada pada antum. Antum mau amar ma'ruf nahi munkar atau enggak, gitu aja. Turun kalian semua. Ketika atau jika nanti datang petunjuk padaku, kan enaknya kan jika datang petunjuk padaku, ikutilah, kan gampangnya gitu. Jika datang petunjuk dariku, siapa yang ikut dia masuk surga, siapa yang enggak mau dia masuk neraka. Gimana? Iya. Rafi gimana? Faham enggak? Baik. Ana kasih contoh lainnya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulun al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang menolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat padaku masuk surga, siapa yang bermaksiat padaku masuk neraka. Baik. Bagaimana kalau kita gabungkan aja semua kalimat dan ini bukan kalimat Rasulullah, kita jadikan gini. Ya. In turid an tadkhulal jannah, faman ata'a ar-rasul dakhulal jannah wa man 'asahu dakhulan nar. Faqad aba dakhulal jannah. Hah? Paham kan tuh? Rafi, kalau antum mau masuk surga, maka sesungguhnya orang yang ikut Rasulullah dia masuk surga dan orang yang tidak ikut Rasulullah dia tidak masuk surga. Gimana? Masih belum paham? Mulai paham? Antum paham? Iya. Gitu maksudnya Allah Ta'ala. Itulah balaghah ikhwan. Perlu sedikit berpikir, tapi ketika kita memahaminya, ajib ini kalimat. Karena jumlah syartiyah kan simpelnya in tuhsin uhsin. Kalau kamu berbuat baik, aku akan berbuat baik. Itu kan gampang jawab syaratnya gitu. Tapi ketika jawab syaratnya itu kaidah yang luar biasa, maka antum akan mendapatkan sisi balaghahnya. Ya. Ayo anak-anak, kerjain PR. Ya. Jika kalian mengerjakan PR, maka siapa yang mengerjakan PR, dia akan mendapatkan ganjaran. Siapa yang tidak, dia tidak akan mendapatkan. Ya. Jadi intinya apa? Menginginkan supaya ikut, tapi itu pilihan buat kalian. Mau ikut apa enggak? Gitu loh. Begitu. Seolah-olah. Faman tabi' fa imma ya'tiyanakum minni huda fa'lamu annahu man tabi'al huda fala khaufun 'alaihim wa lahum ya'zanun wal ladzina kadzabu bi ayatina, dan seterusnya. Gitu. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan faham insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.